Rasulullah SAW cuma satu kali terjadi gerhana, barakallahu fikum. Terjadinya pada saat bertepatan dengan kematian putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Al-kusuf huwa inhijabu daw'i ahadin nayyirain asyams wal qamar. Kusuf itu artinya tertutupinya cahaya satu di antara dua yang bercahaya, apakah matahari atau bulan. Barakallahu fikum. Disababin ghairi mu'tad, dengan sebab yang bukan lazim. Kalau yang lazim biasanya tertutupinya dengan awan. Lazim, barakallahu fikum. Sampai terkadang memang tidak ada cahaya sama sekali. Padahal bukan gerhana. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Saking gelapnya, para sahabat sudah menyangka kalau sudah masuk waktu maghrib sehingga mereka berbuka puasa. Tentunya mereka sholat. Tidak lama selang itu terang ulang dan muncul matahari menjelang terbenam memang. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwa memang gelap sehingga yakin para sahabat bahwa sudah masuk waktu malam. Baik. Hatta di zaman kita sekarang ini, cuman kan kita kan di mana-mana ada jam. Baik, sehingga walaupun gelap bagaimana tetap kita melihat, oh masih baru jam ampah. Barakallahu fikum. Tapi di zaman dahulu kan tidak ada. Tidak ada jam yang dengannya kita bisa melihat waktu. Baik. Ini kan tertutupnya matahari atau rembulan dengan awan, saya itu mu'tad. Adapun kalau memang gerhana tidak ada, barakallahu fikum, tidak ada awan tapi hilang cahaya matahari karena tertutup barakallahu bayangan sehingga tidak ada cahayanya, disebabkan ghairi mu'tad. Wal kusuf wal khusuf bimakna wahid, kusuf dan khusuf dengan makna yang sama, walaupun sebagian ulama mengatakan kusuf untuk matahari, khusuf untuk barakallahu alaikum untuk bulan, tapi sebagian mengatakan sama saja kusuf atau khusuf. Wa yahdithullahu azza wa jalla dhalika takhwifan li'ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhanah. Dan terjadi ini, Allah menjadikan adanya namanya gerhana sebagai takhwifan. Takhwifan. Oleh karena itu, para ulama kita menganggap jangan disebarluaskan pengumuman tentang gerhana. Jangan menyebarluaskan pengumuman tentang akan terjadinya gerhana di tanggal dan waktu tertentu, hari tertentu. Karena ini akan menghilangkan rasa khauf. Baik. Rasa takut, rasa apa, wah ini, apalagi kalau dibarengi dengan pernyataan-pernyataan, oh ini karena begini, begini, begini, sesuai dengan, kelas, tidak ada rasa takut sudah. Padahal Allah menjadikan ini sebagaimana nas dari Rasulullah SAW, yukhawwifu bihi ibadahu. Allah menakut-nakuti hambanya dengan kejadian ini. Tapi kalau sudah diinformasikan bahwa akan terjadi gerhana sesuai dengan hisab demikian dan demikian, terjadinya proses gerhana itu karena begini, begini, begini, ini, sehingga syai'un adi, barakallahu fikum, terjadinya proses gerhana sama seperti terjadinya apa, terbit dan terbenamnya matahari, adi. Sehingga orang sama sekali tidak takut, barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum diingatkan sekali lagi untuk tidak disebarluaskan melalui WA, barakallahu fikum, melalui Telegram, di grup-grup. Ini sudah ditambih oleh para ulama kita untuk tidak disebarkan karena akan menghilangkan ini ya, rasa khauf. Allah musta'an. Dan yang namanya pemberitaan itu kan hisab. Hisab. Barakallahu fikum. Mereka bisa mengetahuinya dengan cara proses perhitungan. Dan boleh jadi di satu tempat tidak kelihatan karena tertutup awan. Tertutup awan. Baik. Wa yuhdithullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi. Allah menjadikan namanya gerhana ini sebagai sesuatu yang menakut-nakutkan hambanya, hatta yarji'u ilaihi subhanahu, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifan limauti ahadin wala lihayatihi wa innama yukhawifullahu bihi ibadahu. Terjadinya gerhana matahari, sungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang, karena pada saat itu bertepatan dengan matinya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Maria al-Qibtiyah. Dan apalagi di zaman dahulu mereka meyakini bahwa kalau terjadi gerhana berarti ada seorang yang lahir yang menjadi orang besar nantinya, atau telah meninggal dunia pembesar yang ada di atas muka bumi ini. Ini keyakinan mereka. Ini dibantah habis. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari bukan karena hidup dan batinnya seseorang. Wa innama yukhawifullahu bihi ibadahu. Itu semuanya Allah ciptakan, Allah adakan untuk menakut-nakuti hambanya agar supaya mereka kembali tobat. Oleh karena itu, dianjurkan mereka tobat ketika terjadi gerhana. Mereka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedekah, mereka membebaskan budak, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya selama terjadi gerhana. Barakallahu fikum. Al-masalah tsani, masalah yang kedua. Baik, tadi kesimpulannya atau definisi kusuf itu. Hilangnya cahaya dari dua benda yang bercahaya ini karena satu sebab yang bukan sebab yang biasa. Masalah yang kedua, hukum salatil khusuf wa daliluha. Hukum salat khusuf, salat gerhana dan dalilnya. Wa salatul khusufi wajibatun ala ma farraha bihi Abu Awana fi sahihi. Sayyid. Wa hukiya Abi Hanifah. Sayyid. Wa ajraha Malik majral jumu'ah. Wa qawa ibn al-qayyim rahimahullah al-qawla biwujubiha. Wa iyadahu syekhu ibn al-taymin. Wa dhalika li'anna al-Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Wa kharaja fazi'an ilaiha. Wa akhbara annaha takhwifan lil-ibadi. Hukum salat kusuf dan dalilnya. Salat kusuf itu wajib. Wajibah. Baik. Ala ma farraha bihi Abu Awana, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Abu Awana di dalam sahihnya. Dan demikian juga dihikayatkan dari Abu Hanifah, demikian juga Imam Malik, ajraha menghukuminya sama seperti Jum'atan. Dan Ibnu Qayyim menguatkan pendapat tentang wajibnya salat kusuf. Wa iyadahu Syekhu Ibnu Utsaimin, dan ini disokong oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Wadzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Baik, ini dalilnya. Rasulullah SAW merintahkannya. Wa kharaja fazi'an ilaiha, dan beliau keluar dari rumahnya menuju masjid sambil menyeret pakaian beliau. Wa akhbara annaha takhwifan lil ibadi, dan beliau mengkhabarkan bahwa terjadinya gerhana ini untuk menakut-nakuti hambanya agar supaya kembali ke jalannya. Barakallahu. Jadi hukumnya wajib. Baik. Al-masalah ketiga, wa waktuha, waktu pelaksanaan salat gerhana ini. Waktuha min ibtida'il kusufi ila dihadihi liqawli sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum syai'an min dhalika fasallu hatta yajjaliya. Waktuha, waktu pelaksanaan salat kusuf, mulai dari terjadinya gerhana ini. Baik, sampai nampak kembali. Barakallahu fikum. Terkadang prosesnya cepat, terkadang juga prosesnya lambat. Paham barakallahu fikum. Gerhana matahari total terkadang cepat, terkadang lambat. Barakallahu fikum. Sesuai dengan keadaannya. Terkadang total, terkadang juga yakni separuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum syai'an min dalika." Kalau kalian melihat sesuatu dari itu, terjadinya gerhana, fasallu, maka mulailah kalian sholat sampai apa? Yang jeli. Baik, sampai terang kembali, nampak ulang matahari itu. Baik. Bagaimana seandainya kalau selesai kita melakukan sholat kemudian belum selesai gerhananya, ya khlas. Baik, lakukan amal saleh lainnya. Dari membaca Quran, bersedekah, barakallahu fikum. Karena apa? Rasulullah SAW merintahkan semua amalan-amalan ini, istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salat. Masyaallah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah kayfiyatuha wa ma yuqra'u fiha. Tata cara pelaksanaan salat gerhana. Wa kayfiyatuha raka'atani yaqra'u fil ula jahran. Baik, dua rakaat. Baik, dua rakaat. Yaqra'u fil ula jahran lailan kan aw nahara. Dibaca di rakaat pertama dengan suara keras, apakah malam hari atau siang hari, sama saja. Yang dibaca di rakaat pertama adalah surah Al-Fatihah dan surah yang panjang. Tsumma yarka'u tawilan, kemudian ruku dengan ruku yang panjang juga, disesuaikan. Baik, bukan berarti sama. Tambar labikum. Misalnya kalau berdirinya di rakaat pertama sekitar 20 menit misalnya. 20 menit. Ya, maka barakallahu fikum rukuknya ya sekitar berapa menit lah. Barakallahu fikum. Berapa menit? 4 menit kah atau 5 menit? Baik. Dan itu sudah dianggap lama sekali oleh orang. 2 menit saja sudah orang merasa lama sekali rukuk. Karena panjang bacaannya ketika berdiri, panjang pula rukunya. Sumayar fa'u. Taipa yusmi'u. Kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku dan mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Wa yahmadu. Rabbana walakal hamd. Barakallahu fikum. Yusmi'u, yani dia mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Wa yahmadu, artinya dia mengatakan, Rabbana walakal hamdu. Summa taibola yasjud, bangkit dari ruku tidak sujud. Taib bal yaqra'ul fatihata wa suratan tawilatan dunal ula. Taib bangkit dari ruku bukan siap untuk sujud, tapi membaca Fatihah dan surah yang panjang tapi lebih pendek dari yang pertama. Summa yarka, kemudian ruku. Summa yarfa, kemudian mengangkat kepala dari ruku. Summa yasjudu sajdataini tawilataini. Kemudian melakukan sujud yang panjang pula. Dua kali. Ini baru dikatakan satu rakaat. Satu rakaat, dua sujud, dua ruku. Paham barulah bikum? Satu rakaat, dua ruku, dan dua sujud. Summa yusalli tsaniyah, kemudian bangkit dia ke rakaat yang kedua. Sama seperti yang pertama. Lakin dunaha fi kulli ma yuf'al atau fi ma yaf'al. Akan tetapi lebih pendek dari apa yang telah dia lakukan di rakaat pertama. Summa yatasyahadu. Ya tentunya ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian membaca ulang, kemudian ruku, barakallahu fikum, kemudian sujud. Baik. Sama seperti yang dilakukan di rakaat pertama. Baik. Summa yatasyahadu, kemudian tasyahud. Dari kemudian yusallim, memberi salam. Liqauli Jabir, kusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah SAW fi yawmi syadidil har. Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW di hari yang sangat terik, panas. Fasalla bi ashabihi, kemudian Rasulullah SAW melakukan salat dengan sahabatnya. Fa'atala al-qiyamah, kemudian beliau memanjangkan bacaan di ketika berdiri. Hatta ja'alahu yakhiruna summa rakafa fa'atala. Summa ja'alu yakhirun. Hatta ja'alu yakhirun. Bahkan sebagian antara mereka terduduk. Amar lakum. Karena lamanya berdiri. Summa rakafa fa'atala. Summa rakafa fa'atala. Kemudian ruku, kemudian memanjangkan rukunya, kemudian ruku dan memanjangkan rukunya, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku. Summa raka'a fa'atala, summa sajada sajadataini, kemudian sujud dua kali sujud, summa qama, kemudian berdiri ulang. Fasana'a nahwa dalika, maka beliau melakukan rakaat kedua seperti apa yang beliau lakukan rakaat pertama. Fakanat arba'u raka'atin wa arba'u sajadat, maka jadilah empat kali sujud dan empat kali ruku di dalam dua rakaat. Paham barakallahu'alaikum? Empat kali ruku dan empat kali sujud di dalam dua rakaat. Wa isannu ayyadul imamun nasa ba'da salatil kusuf, dan disunnahkan untuk seorang imam yang baru saja usai melakukan salat kusuf ini, salat gerhana ini, berkhutbah di hadapan manusia menasihati mereka seusai melakukan salat. Wa yuhadiruhum minal ghaflati wal igtirari bidunya, dan memperingatkan mereka dari kelalaian dan ketertipuan dengan dunia ini. Wa ya'muruhum bil iksari minad du'a'i wal istighfar, dan seorang imam dalam khutbah nasihatnya menasihatkan agar supaya orang-orang banyak berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad khataban nasa ba'da salati wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah usai melakukan salat gerhana. Dalam khutbah beliau di antaranya ucapan beliau, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan dua makhluk yang merupakan tanda dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadi wala li hayatihi, tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbiru, kalau kalian melihat gerhana maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah kalian, wasallu wa tafaddaku, dan hendaknya kalian bersedekah, melakukan salat saat gerhana, dan hendaknya kalian banyak bersedekah. Fa idza intahatis salatu qabla al-intihai fala tu'ad, kalau ternyata selesai pelaksanaan salat sebelum selesainya gerhana, fala tu'adu, maka tidak perlu diulangi salat. Bal yadhkuru wa yukthiru min du'aihi, bahkan hendaknya orang-orang memperbanyak zikir, bukan ngobrol. Wa yukthiru min du'aihi, dan memperbanyak doa, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u, maka salatlah kalian dan berdoalah kalian, hatta yang kasyifa madikum, bukan berhamburan barakallahu fikum untuk memperhatikan, menikmati fenomena alam, katanya barakallahu fikum, menikmati fenomena alam, sehingga mereka meluangkan waktu khusus untuk memandang fenomena alam ini di tempat-tempat tertentu, padahal kita diperintah untuk apa? Melakukan salat, bersedekah, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasallu wad'u hatta yakshifa ma bikum. Maka salatlah kalian, berdoalah kalian sampai Allah Subhanahu wa taala menyingkap apa yang ada pada kalian. Artinya gerhana itu kembali sama seperti sedia kala. Bukan keyakinan-keyakinan yang dikeyakini oleh orang-orang dahulu kala bahwa matahari katanya ditelan oleh naga, barakallahu fikum, atau ditelan oleh jin, atau ditelan, masya Allah, ini dongeng, barakallahu fikum. Bukan berarti tidak ada orang yang meyakininya, ada tetap orang-orang yang meyakininya, walaupun secara ilmiah sudah dinyatakan bagaimana prosesnya sehingga terjadi gerhana ini, sudah diketahui oleh orang banyak, tapi keyakinan-keyakinan yang seperti ini masih saja terkadang diyakini oleh orang-orang, barakallahu fikum. Keyakinan bahwa dimakan oleh syaitan, ditelan oleh jin, ditelan oleh naga, atau disembunyikan oleh siapa begitu, sehingga harus bawa bantal keluar rumah untuk memukuli pohon kelapa. Barakallahu fikum, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian orang dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tentunya tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslim, karena tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini inilah melakukan salat, bersedekah, berzikir, berdoa, istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fasallu hatta yakshifa ma bikum. Fadalla ala annahu in sallama min as-salati qabla al-injilai tashaghala bid-du'a. Menunjukkan bahwa kalau seorang imam bersama dengan makmumnya usai melakukan salat gerhana, sebelum selesainya gerhana, maka mestinya semuanya, masing-masingnya menyibukkan diri dengan doa. Setelah ceramah mungkin, setelah nasihat, jangan berhamburan keluar dari masjid kemudian, mana itu mana? Sibukkan diri dengan apa? Sibukkan dengan apa? Dengan doa dan zikir, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali lagi, kalau selesai pelaksanaan salat gerhana kemudian masih ada waktu, yakni belum selesai gerhananya, maka semuanya menyibukkan diri dengan doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Wa idza tammal injilau wa huwa fi sholati atammaha khafifatan wa la yaqta'uha. Kalau ternyata nampak gerhana itu, walaupun diumumkan, paham barakallahu, walaupun diumumkan bahwa terjadi gerhana di daerah ini jam sekian, daerah jam sekian dan berakhir jam sekian, pada saat gerhana itu terjadi di daerah kita ternyata tertutup oleh awan, tidak boleh kita melakukan sholat. Paham barakallahu. Walaupun pemberitaannya di mana-mana. Tapi karena Rasulullah mengatakan idza ra'aitum minha syai'a, kalau kalian melihat, bukan kalau kalian mendengar ada gerhana. Jadi nampak jelas bahwa terjadi gerhana, baru kita melakukannya. Bagaimana seandainya terjadi gerhana dan kita tidak melihatnya karena awan? Ternyata di akhir, barakallahu fikum, di akhir gerhana ini baru kelihatan. Maka silakan sholat pada saat itu. Ternyata selesai gerhana, belum selesai sholat kita, maka kita selesaikan sholat kita dan tidak perlu diperpanjang, dan tidak perlu juga kita bubar dari sholat, membubarkan diri daripadanya. Jadi memutuskan sholat maksudnya. Baik, tidak menyelesaikannya dengan sempurna, tapi bubar. Baik, memutuskan sholat, jangan. Tapi hendaknya diselesaikan dengan cara memendekkannya, karena waktu pelaksanaannya sudah selesai. Paham barulah itu. Karena waktu pelaksanaannya itu mulai dari apa? Dari terjadinya gerhana dan selesainya gerhana. Kalau sudah selesai apa? Bukan, tidak boleh lagi kita melanjutkannya. Artinya tinggal penyelesaiannya saja. Tinggal penyelesaiannya. Wallahul musta'an. Jadi itu, kalau selesai sholat gerhana kemudian masih ada waktu karena gerhananya belum selesai, maka silakan memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau ternyata kita melakukan salat dan dalam kondisi salat matahari sudah nampak jelas, tidak lagi terjadi gerhana, sudah selesai sudah, maka semestinya kita juga menyegerakan penyelesaian salat, tidak perlu diperpanjang lagi karena waktunya sudah selesai. Dan juga bukan kita bubar begitu saja memutuskan sholat lah, tapi diselesaikan dengan sempurna walaupun pendek. Jadi kita cukupkan sampai sini barang. Oh, salat sendiri. Jangan disesuaikan saja. Disesuaikan. Dan jangan apa namanya? Artinya imam sudah selesai, kemudian dia sendiri. Mestinya dilakukan secara berjamaah dan dilakukan di masjid. Wallahu a'lam, ana juga tidak tahu tentang masalah salat sendirinya ini, karena beliau melakukannya dengan berjamaah. Bahkan diumumkan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah diumumkan. Jadi yang ini tidak dilakukan di salat-salat seperti salat Id. Barakallahu fikum. Salat Id, ya orang pada berdatangan tanpa ada panggilan. Cuma tahunya kita bahwa akan ada sholat Id di lapangan ini. Tapi tidak ada azan dan tidak ada panggilan. Beda dengan nama salat kusuf ini, memang ada panggilan. Panggilan untuk melakukannya di masjid dengan seorang imam. Allahumma. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.